Petruk banget penerimaku sira ngaturake lelagon kang becik banget ukarane nyuninggi ya mung rada meleset nggon munutuk mau Petruk nutuk karo ngimpi wis kono pedhot ana kono paring kula nyuwun pamit penemban iya nyo. Iki ana sangu sithik tampan ana. Nggih sembah nuwun. Iya Petruk, nyo tak tambah ya ora beda gareng. Iki kanggo kula wargamu ya. Inggih. Dicantrik kula nyuwun pamit. Oh nggih nggih Mas. Wah, guru kula. Master kula. Kula ajeng dos pundi? Enut ing wingking dos pundi? Ya ditulis engko diwratake karo kanca-kancane. Nuh nggih. Kula mboten saged caos menapa-menapa nggih Kang Mas, monggo menika kangge lintu pundutanipun delancang kalian pulpen. Ih, matur nuwun. Tiranipun kagem kem kutra nggih. Nggih, sembah nuwun. Deh, Pak Guru. Sampun. Oh ngono nderek. Anu benjing waturi mbetakaken ladrang slamet nggih Mas. Ampun samar. Le dilatih iki ya apa? Ladrang Slamet kok urung ngerti ya, Dok. Wong. Nek bangsa rondon malah wis dadi. Rondon kumbang moro wis tak gekke. Ladrang Slamet iki apa upil? Wis ora jegos kuwi. Kula nggih nyuwun pamit nggih, Mbah. Iya. Kula nggih ajeng ngatur iki lelagon. Iya. Kuwi arep ngaturake apa? Anu, kula nyuwun dipun paringi dandang gula banjet. Wah, niku pelak patete barang. Barang saya niku. Oh, iya, mong, iya. Nges, niku, nges. Nges, nges. Ngeses. Rawuk raimu. Nges kok ngeses. Dandang gula banjet. Kula aturi midhangetaken suwantenipun anak kula wedok niki nggih, Mbah. Iya iya kaya apa? Monggo sugeng miyarsakaken lumantar Kusuma Record. Oh nggih nggih. Ki rekaman jaminan mutu. Sithik ning mutu. Oh nggih. Ngerti mutu? Dereng padha aku ya urung. Urung mudenge kok melu omong. Yo kya nira kang para pra jere cengkoke apa mau dadi bojoku ngono wis bengi takon sindenawan takon bakul sate kekeselen ngangkah suara kuwi lho. Ngono bet. Aku anggere cilik kok malah ngeprek. Nek nyuwara gedhe ngentut. Iki mbok ya meneng ta ya. Bola-bali lagi ajaran iki wis. No elah. Ya men. Aku ya isa. Mong. Balak kelipat. Aran patih su. Ban remen dipun dawahaken menapa sak karepmu tok tibake apa kula ajeng ngelingke kalian kanca-kanca cantrik gandeng niki urip ten pertapan manggon ten gen gunung ampun nganti digunduli nek gunung ngene iku gundul nuwuhke banjir mula sing doh nyolong-nyolong kayu ki ndang doh insapa marga alas sak isen-isene kuwi dudu ndeke mbahmu ning niku titipane anak putu. Mila mengki ajeng kula dawahaken lelagon titipane anak putu. Iya, mangsa bodho. Lala ning yo nganggo mandek yo gong. Nggih, mengke bukane bonang. Aduh, le bonang terus greget. Endi ndek iki mon? Oh, wis nang kene nute. Ora kaya kowe ajaran. Nguyuhe ganut. Ya men. Kene karo aku kok jangan sentimen tenan lho iki lho. Mbah ya diselehke sik kok dikempit. Ah malah kuyuan. Duh, ya. Banget. Kang kinalong tripra kara guna. Aduh, jengkal ayang ini. Ayang ngulu-ngulu. Kaya Mangga langsung bonang titipane anak putu. Panarimaku Bagong sira wis nyaosake lelegon kang becik banget ukarane. Nen inggih, nyoh ora beda kakangmu Petruk tak paringi. Pinten iki? Ana dhuwit 5000 tanpa nono. Alah ditelawas ngene wae. Suwe ijol penemban. Iya nyoh tak ijol iki sing anyar. Pundi tak deloke sik ijole. Nyoh Wis tanding no sing ala gawa rene. Apik kabeh, Mbak, wis. Pun nggih, Mbak, sing lilahi tangalah nggih, Mbak, wis. Wah, sida 10.000 ora. Itu pat. Kalah karo belanjaku iki. Wis cantri morayo ing gatak kanthi manjing jroning madyaning sanggar pamujan nyuwun marang Gusti Muga tansah raharjo Gusti Wirawan ingkang lagi netepi wajib bakal sibo marang praja Wirata nalikani Bambangirawan sampun miyos saking pertapat mandap saking gunung analasa wonowoso gerigiting ancolotang pasing wau dadi wonogung keserang tan mitang pringgo bani margo basan munggah gunung mudun jurang yang ayam wano tindaik sang irawan ketata ono madan jendo catur madu tengah jendo dalan catur papat ono tengah parapat yang margo katu tak lampai ngeruk sosong wingkeng saking keraton Guwa Barom. Pandawa tata gati wisaya Indriyaksa soro maruta Bung Pawana pana narkana Samirana lan warayang Panca bayi wisian magulingan limo Tuatalah Bocleng-bocleng iblis Laknat pada kunjikan Wah titihang Kalau terbang Mandi orang jadi lagu Hanya Sawat Doraku pacak baris Mati aling ngalas Ono setrik yang lumaksa Nohi mandek-mandek Gus mandek Wintak takon ya Gus Tejo-tejo Sulek sonol Tejane wong kang anyar katon Ngarap kang sindir Diomuri kang pinong Kotikas kaurian Nusopo kang dadi Senamating wangi Ayo kue ngak Woyo leyonang ya Gus Uto buto idimu pating cari prat polahmu kaya manuk beranjangan Manawa tambuh marang aku balik ngendi dangkamu sopo percekamu Muri soking keraton gua baron kaseting sang prabu Kalo serenggiharan kudet ya kalo yudho puspito Kalo yudho puspito ya natyan kwe sopo Gus Satrio soking pertapan Ya Sarata kekasihku Bambang Irawan. Bambang Irawan. Ya Raden Gambiranom, Gambiranom. Para setiap menapa dene ngales, aja tumambuh marang laku kumara semingkira bakal tak gawe liwat. Ora kena bacut kudu bali, aweh bacut ora aweh ngrudo paripeksa. Ora ora kawar kenteng, ora nono awra-awran janur kuning. Nas yak suatu cepopok Ndak sampar, ndak sandung rambut Gubet poto, ndak pagas curiga Babo, babar popo Wani marang aku Opo kang tak odeni Leno, pangin damu Rangsang kemuto, kemurtuk balungmu Gus Yaksa kruro ke kiri-kiri genyolir prapoto abang kamlakar menguwuh mungsuh haminto lawan anggrolir singo nabdo kaki pagi narso manu kruto iiladalah selawase dadi kanca durung tau urut ditetes daging sampel weruh uruh wis ngledhok. Ih, Raja Satriya belak nopati kancaku. Njaluk mati hormat jua. Ora ngerti kridaning Ditya Kala Drembama. Adoh balang bedhama cerak saut sampir ki ngithok nggo ngriyak mlethuk wandah.